selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, shadiqul wa'dil amin. Allah Maha Penyayang, segala diberikannya. Selain Allah yang merajai alam semesta, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, shadiqul wa'd. Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, segala diberikannya.